Waktunya sempit. Jadi pertanyaan tidak dijawab semua. Barakallahu fikum. Berkaitan dengan rujuknya Ustadz Dzulqarnain, muncul pemahaman yang berbeda di kalangan ikhwah terkait surat dari Syekh Hani, yaitu dengan memahami bahwa manhaj Ustadz Dzulqarnain dari dulu benar dan Ustadz yang mutahdinya adalah salah. Mohon penjelasannya atau duduk permasalahannya. Kalau benar dan tidak salah, lalu terus rujuknya rujuk dari apa? Barakallahu fikum. Agak cerdas sedikit. Harusnya kita membaca dengan cerdas, dengan betul-betul memahaminya dengan baik-baik, kalimat per kalimat. Bahwa Syekh Rabi menyatakan dan memuji Dzulqarnain karena dia mau rujuk, mau taubat. Itu. Jazakallahu khair. Semoga Allah berikan pahalanya dan kemudahan kepada Dzulqarnain untuk kembali. Dan kalimat ini menunjukkan kalau beliau salah, maka hendaklah dirujuk. Bahkan ada ucapan Syekh Rabi ketika ditanya oleh Ustadz Askari tentang Dzulqarnain, setelah pertemuan Dzulqarnain. Apa kata Syekh Rabi? Nasahtu wa wa'adani bi khair. Aku nasihati dia dan dia berjanji dengan kebaikan. Artinya mau rujuk tadi. Idza thabata falhamdulillah. Lihat ucapan Syekh Rabi yang betul-betul saya ingat-ingat, saya hafal. Idza thabata alhamdulillah. Kalau sabit rujuknya, alhamdulillah. Itu kegembiraan kan buat kita semua. Kalau tidak, syai'un tsani. Kata beliau, wa illa fa syai'un tsani. Kalau ternyata tidak terbukti rujuknya, maka itu urusan lain. Syai'un tsani artinya urusan yang lain. Artinya akan berbeda lagi nanti. Ya kita lihat nanti, tapi kita harapkan mudah-mudahan benar-benar rujuk. Benar-benar mencabut ucapan-ucapan yang kemarin. Benar-benar dia tidak lagi bergaul dengan hizbiyin. Tidak lagi berjalan bersama ahlul bid'ah. Tidak lagi dia dekat dengan sururiyin. Dengan roja'iyin. Enam. Dan tidak membolehkan untuk orang-orang awam atau menganjurkan orang awam mendengar radio hizbi tersebut. Enam. Apakah ketika Ustadz Dzulqarnain, kok sama pertanyaannya? Apa seorang yang mengucapkan cacian dan kata-kata yang tidak baik terhadap anaknya, termasuk laknat? Tidak mesti. Laknat itu dengan lafaz laknat. Kalau kata-kata jelek terhadap anaknya dilarang, karena khawatir engkau menepati waktu mustajabah dan kemudian terkabul doamu pada anaknya. Mudah-mudahan celaka kamu. Akhirnya celaka betul. Hati-hati. Orang tua, jangan sampai keluar dari mulutnya ucapan-ucapan jelek terhadap anaknya. Tad, bagaimana hukum sembelihan dari seorang dukun? Apakah haram? Naam. Haram hukumnya. Naam. Karena dukun adalah orang yang biasa mempersembahkan sesajen-sesajen kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kepada orang yang mencerca ustaz kita yang katanya ustaz masih mengharapkan dunia? Qul inna a'udzubikumullah. Kalau ustadz-ustadz dicela, itu sejak dulu. Artinya dicela oleh musuh-musuhnya. Oleh ahlul bid'ah. Oleh hizbiyin. Oleh qutbiyin. Oleh segala macam ahlul ahwa. Sehingga khunin na'azakumullah. Yang penting bagi kita adalah, apakah beliau-beliau ustadz-ustadz kita itu, kita kenal dia masih di atas manhaj yang hak. Masih berjalan di atas sunnah. Masih bersama para ulama, alhamdulillah. Ucapan mereka enggak ngaruh. Jangankan yang seperti ini, yang lebih dahsyat dari ini ada. Yang lebih mengerikan. Tetapi alhamdulillah ketika kita dengar kalimat-kalimat seperti itu, kita tanya siapa yang bicara? Mereka alhamdulillah. Kalau mereka yang berbicara ahlul bid'ah, kita malah ada satu sisi gembira dimusuhi oleh orang-orang yang dimusuhi oleh Allah SWT. Tetapi kalau ucapan itu dari ahlu sunnah, itu yang kita sedih. Kenapa? Ada berita apa yang sampai pada dia? Maka kita, perlu kita dudukkan. Tapi kalau mereka, biasa. Ahlul bid'ah, ahlul ahwa, hizbiyin, mencerca ahlu sunnah, itu biasa. Bahkan ciri-ciri dari seorang ahlu sunnah dibenci oleh ahlul bid'ah. Jadi bangga kalau ustadznya dibenci sama ahlul bid'ah, berarti ustadznya bagus. Nah, kalau ada ustadz kita disukai sama ahlul bid'ah, ada pertanyaan. Kenapa kok ustadz ini kok diundang terus sama hizbiyin? Diundang sama sururin ke sana, diundang sama sururin ke sini. Ada apa dengan dia? Kok sururin kok senang sama dia? Iya kan? Jadi pertanyaan malah. Barakallahu fikum. Apakah sholawat bisa untuk ruqyah? Wallahu a'lam. Setahu saya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi salawat disunnahkan, dianjurkan setiap kita berdoa. Jadi setiap kita berdoa, jangan lupa doakan Rasulullah SAW. Sehingga kalau kita meruqyah, di antaranya kan ada doa kita. Allahumma rabban nas, ati bil ba's, wa syfi anta syafi. Dan terus tentunya kita doakan pula dalam doa tersebut Rasulullah SAW. Jadi kaitannya bukan dengan ruqyahnya, kaitannya dengan setiap kita doa. Jangan lupakan Rasulullah SAW. Hendaklah kamu salawat, mendoakan salawat untuknya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bolehkah belajar hipnotis untuk sulap? Tidak boleh. Bahkan sulapnya tidak boleh. Walaupun dengan kecepatan tangan, dengan permainan-permainan, dengan trik-trik. Kenapa? Khawatir dikira oleh penonton kamu punya sesuatu. Artinya, dari sisi lain, kalau sihirnya haram secara mutlak. Kalau sulapnya, haram karena khawatir disalahpahami oleh kaum muslimin. Apakah setelah adanya fatwa dari Syekh Rabi bahwa satu kanin telah rujuk? Salah. Bukan telah rujuk, mau rujuk. Mau rujuk. Nah, berarti kita boleh mendengarkan kajian yang dulu yang kita sudah kita jawab tadi ya. Bahwasanya Syekh Rabi menyatakan idza tsabata alhamdulillah. Maka saya juga menjawab sama dengan ucapan beliau. Idza tsabata alhamdulillah. Fa in lam yatsbut syai'un tsani. Sahih? Nah. Bagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW agar bisa mendapatkan salat yang khusyuk? Khonibidina azakumullah. Tentunya yang diajarkan yang pertama adalah akidah. Apa kaitannya salat dengan akidah? Sangat erat. Karena dengan akidah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Dengan akidah kita yakin bahwa Allah melihat kita, mendengar kita. Dengan kita mempelajari akidah, semakin yakin, maka ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita memiliki keyakinan Allah di hadapan kita, ini akan bisa menjadikan kita khusyuk dalam salat. Yang kedua, dipelajari sunnah-sunnahnya, bagaimana cara salat yang benar dari awal sampai akhirnya. Enam. Sebagian kalian sudah gelisah, khawatir hujan, motornya kehujanan. Bagaimana hukum seorang Islam memelihara anjing? Tidak boleh. Haram hukumnya melihara anjing, kecuali anjing pemburu sama anjing penjaga. Dan itu pun dengan sekian syarat-syarat dan dikurangi pahalanya. Nah. Apakah termasuk melaknat orang tua jika kita membicarakan kejelekan dan kesyirikan orang tua kita di depan orang lain? dan kita mengatakan membenci hal yang dilakukan orang tua kita. Qul inna a'udzubikallahi sudah saya katakan tadi, laknat itu dengan kata laknat. Adapun kepada orang tua justru sebaliknya, kita harus mengucapkan kata yang baik. Apa itu? Semoga Allah beri hidayah dia. Saya benci dengan perbuatannya, tapi semoga Allah kasih hidayah dia. Begitu. Karena dia masih hidup, masih ada kemungkinan berubah. Jangan putus asa. Laknat itu sudah menyatakan tidak bakal kembali. Semoga dijauhkan. Apakah ada seorang anak yang berkata begitu pada orang tuanya? Enam. Sehingga kalau membicarakan tentang kesyirikannya, kalau dengan tujuan ingin minta bantuan untuk penasihat orang tuanya, tidak apa-apa. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.